بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Sebelum kita melanjutkan keterangan kita, saya mohon maaf sebelumnya karena lupa menyampaikan dari apa yang kita baca dari pertanyaan nomor berapa. Sehingga mungkin ikhwah yang memiliki kitab bingung atau apa tidak mendapatkan dalam kitab yang dipegang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Maka di sini bagi teman-teman atau ikhwah atau saudara sekalian yang memegang kitab sesuai dengan nomor yang ada di kitab kami ini dan mudah-mudahan sama dengan apa yang di sisi antum. Pertanyaan nomor 61 halaman 153. Kitab ini memang sengaja tidak kami baca secara berurutan karena kami melihat apa-apa yang penting, yang paling penting untuk terlebih dahulu disampaikan. Karena di sana ada beberapa pertanyaan di depan dan di beberapa tempat yang tentunya juga penting untuk disampaikan tetapi mungkin dikebelakangkan dari apa yang semestinya didahulukan. Wallahu a'lam bissawab. Dari soal nomor 61 halaman 153 mudah-mudahan benar dengan apa yang ada di sisi antum. Kita lanjutkan keterangan kita. Qala hafizahullahu ta'ala wa idza samihu lil manahit al mukhalifah لمنهج السلف الصالح تفرقوا واختلفوا كما هو الواقع اليوم. Dan apabila mereka memperkenankan manhaj yang menyelisihi dari manhaj yang benar, manhaj as-salaf salih, manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka tentunya mereka akan mendapati diri mereka berpecah belah dan saling berselisih sebagaimana yang nampak pada hari ini kenyataannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kenapa demikian? Sebagaimana keterangan kita tadi bahwa dikarenakan mereka memilih imam, kudwa, contoh, jalan yang selainnya dari selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dijalani oleh para sahabatnya. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Pemimpinnya berbeda, kuduanya berbeda. Yang diikuti berbeda. Tidak akan mungkin bersatu. Adapun kalau ditanyakan kepada kita, apakah tidak boleh kita mengikuti yang lainnya? Maka kita katakan yang ada hanyalah pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengikutan kepada yang lainnya apabila yang lainnya itu mencocoki dan sesuai dengan apa yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya disitulah yang berlaku perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kullu kaulin yu'khadu wa yutraku illa sahiba hadha al-qabri. Setiap perkataan atau setiap pendapat bisa saja ditinggalkan, bisa saja diterima, atau bisa saja diterima ataupun bisa saja ditinggalkan. Tentunya diterima apabila sesuai dengan kebenaran. Ditinggalkan apabila tidak sesuai dengan kebenaran. Kecuali pemilik kuburan ini. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kullu qaulihi wa fi'lihi. Yang setiap perkataannya, perbuatannya wajib bagi kita untuk mendengarkannya. Mentaatinya, mengikutinya. Adapun selainnya, maka berlaku seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Bisa ditinggalkan, bisa diikuti, bisa ditinggalkan. Kapan diikuti? Apabila sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan ditinggalkan? Apabila tidak sesuai. Jadi persyaratannya apabila sesuai dengan Rasulullah, kalau tidak sesuai tidak akan diikuti. Karenanya siapapun, tentunya setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perkataannya ditimbangkan, dimizankan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cocok, maka itulah kebenaran. Kalau tidak cocok, tidak sesuai, bahkan menyelisih, bahkan menentang, itulah kebatilan. Tidak pantas. Kainam mangkan, siapapun orangnya, tidak pantas untuk kita ikuti. Jangankan orang-orang sekarang, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, yang keduanya adalah sebaik-baik manusia ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab. Mereka adalah dua orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi keduanya pun kalau menyelisih Nabi tidak pantas untuk diikuti. Itulah yang dikatakan oleh Abdullah Ibn Abbas. Asa an tunazzala alaikum al-hijara minas sama. Akulu kaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watakulun kala Abu Bakr wa kala Umar. Saya khawatir azab Allah akan datang kepada kita, diturunkan batu dari atas langit. Saya berkata ini adalah Rasulullah yang berkata, kamu perhadapkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Perkataan Abdullah Ibn Abbas ini mengatakan, siapapun tidak boleh diperhadapkan perkataannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun. Sampai manusia terbaik sekalipun setelah Rasulullah tidak pantas untuk diperhadapkan kepada Rasulullah. Apatah lagi yang dia bukan manusia terbaik setelah Rasulullah. Karenanya kalau mengikuti yang lainnya tidak diperkenankan. Maksud mengikuti yang lainnya, mengikuti dalam rangka menyelisih siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah demikian, maka tidak didapatkan persatuan. Bersatu apabila pijakannya satu. Bersatu apabila sandarannya satu. Bersatu apabila tempat mengembalikan permasalahannya satu. Kalau banyak, maka tidak akan ditemukan persatuan. Demikian zaman ba'da zaman, perpecahan antara yang hak dan yang batil terus berlangsung. Sehingga boleh kita katakan kalau sekarang ini kita lihat dengan pandangan kita kepada keadaan hari ini, kita dapati manusia berpecah. Kita dapati manusia satu dengan yang lain berselisih. Maka kita melihat perselisihan ini apakah dibangun di atas fondasi. Kembali kepada kitab dan sunnah. Dipahami salafil ummah atau enggak. Atau tidak. Sehingga akan nampak bagi kita siapa yang mereka itu berjalan di atas kebenaran. Dan siapa yang tidak. Siapa yang sebetulnya mereka itu ingin berpecah. Dan siapa yang tidak ingin berpecah. Kita tidak membangun di atas perasaan. Kita tidak membangun di atas hawa nafsu. Agama ini tidak menerima perasaan dan hawa nafsu. Kita kembalikan perkara kepada kitab dan sunnah dengan bipahmi salafil ummah. Kalau ada yang menyimpang, itulah yang batil. Jangan kita mengatakan, kok bisa? Dia dikeluarkan, dia kan dulunya bersama kita. Kita tidak menimbang agama dengan perasaan. Kita melihat apakah dia benar berjalan di atas kebenaran. Apakah dia menyimpang berjalan di atas penyimpangan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kalau sudah demikian keadaannya, satunya berjalan di atas kebenaran, satunya berjalan di atas penyimpangan, tidak mungkin akan disatukan. Pasti berpecah. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya ini adalah perpecahan yang terpuji. Perpecahannya antara ahlul haq dan batil terpuji. Bukan perpecahan antara ahlul haq dengan ahlul haq. Itu tercela. Itu tercela. Wallahu a'lam bishawab. فالذي يدعو إلى التوحيد ومنهج السلف هو الذي يدعو إلى الاستماع والذي يدعو إلى خلافه هو الذي يدعو إلى الفرقة والاختلاف. Mereka yang menyerukan kepada tauhid, dan tentunya kalau dikatakan menyerukan kepada tauhid, jangan kita katakan hanya tauhid saja. Tauhid itu menyelisih sunnah. Atau tauhid itu meninggalkan sunnah. Tidak. Tapi kalau dikatakan menyeru kepada tauhid, dari lazim penyeruan kepada tauhid, dari min lawazim, dari kelaziman, dari kemestian, dan sebuah konsekuensi ketika dikatakan tauhid, maka tentunya menyeru juga kepada apa? Kepada sunnah. Tidak mungkin menyeru kepada tauhid meninggalkan sunnah. Sehingga para ulama ketika mengatakan kembali kepada tauhid, itu berarti kembali kepada kitab dan sunnah. Terlebih lagi, walhamdulillah beliau menambahkan, "Falladzi yad'u ila tauhid wa manhajis salaf." Mereka yang menyerukan kepada tauhid dan kepada manhaj as-salaf, "Huwallazi yad'u ila al-istima'." Bahkan mereka lah yang menyerukan kepada istimah. Orang-orang yang menyerukan, ayo kembali kepada manhaj salaf. Ini yang hak, ini yang batil. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini na'am, bukan ini hizbiyah. Ini bukan hizbiyah. Itulah yang mengajak manusia kepada apa? Persatuan. Jangan dikatakan mereka ini memecah belah. Dari mana pemahaman memecah belah itu? Yang mengajak manusia kepada tauhid, yang mengajak manusia kepada manhaj salaf. Manhaj salaf itu bukan satu sudut pandang. Tetapi manhaj salaf itu apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan dijalani oleh para ulama umat ini. Qarnan ba'da qarnin. Zaman dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Dari generasi ke generasi. Manhaj salaf. Falladhi yad'u ila tauhid wa manhaj salaf huwa alladhi yad'u ila al-istima'. Mereka lah yang menyerukan kepada istima'. Kalau kita dapati mereka memperingatkan kepada kelompok-kelompok tertentu memperingatkan kaum muslimin kepada kelompok-kelompok tertentu. Memperingatkan kaum muslimin kepada person-person tertentu. Baik itu yang mereka sebutkan dengan penyebutan nama dengan terang-terangan. Ataupun dengan isyarah. Atau yang mereka sebutkan dengan vonis hukum yang diberikan oleh para ulama umat ini. Ini bukan memecah belah. Ini adalah menyerukan kepada istimak. Agar berhati-hati kepada person tersebut. Agar berhati-hati terhadap kelompok tersebut. Inilah manhaj salaf. Inilah manhaj salaf. Wallahu a'lam bissawab. Walladhi yadu'u ila khilafih. Dan orang-orang yang menyeru kepada jalan menyelisihi manhaj tersebut. Atau orang-orang yang menyeru kepada penyelisihan terhadap manhaj tersebut. Walladhi yadu'u ila al-firqah. Al-furqah. Mereka lah yang sebetulnya menyerukan kepada al-furqah. Mereka lah yang sebetulnya menyerukan kepada ikhtilaf. Jadi jangan memutarbalikkan apa? Fakta. Jangan memutarbalikkan fakta. Dan kalian perlu tahu. Apa yang dijalani oleh ulama sekarang. Bukan jalan yang baru. Tapi apa yang dijalani oleh ulama sekarang. Imatud dakwah pada hari ini. Memperingatkan manusia dari kesesatan, kerusakan. Mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia kepada manhaj salaf. Secara mutakamil. Secara sempurna. Itu juga dijalani oleh para ulama yang sebelumnya. Bukan baru. Kalau kamu merasa kaget dan heran kok begini. Itu karena pengetahuanmu yang dangkal terhadap Islam. Kamulah yang dangkal. Bukan para ulama. Kamu yang dangkal ilmunya. Jangan menuduh kedangkalan ilmu itu kepada para ulama. Tuduhlah dirimu. Sehingga kamu tidak mengajarkan Islam kepada para ulama. Apa yang mereka jalani, dijalani oleh ulama sebelumnya. Yang sama, tidak berbeda. Maka kita katakan dahulu. Kalau seandainya kita mengingat. Kalau seandainya kita berada di zaman Imam Ahmad. Kita akan mengatakan. Apa yang dijalani Imam Ahmad itu baru. Padahal apa yang dijalani oleh Imam Ahmad juga dijalani oleh ulama yang sebelumnya. Sebagaimana hari ini, apa yang dijalani ulama pada hari ini, apa yang dijalani oleh Imam Ahmad. Hakadha. Ini bahkan menyeru kepada manhaj salaf, ini bahkan menyeru kepada istima'. Persatuan. Bersatu di atas al-haq. Kita tidak ingin bersatu di atas kebatilan. Kebatilan tidak boleh kita benarkan. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang menyuruhkan kepada manusia al-ma'ruf dan menyerukan dan melarang kepada yang mungkar. Perkataan khairu ummat, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat apabila menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, itulah salaf. Sehingga tidak ada yang boleh membenarkan apa? Mungkar, jangan membenarkan kemungkaran. Tidak boleh ada yang membenarkan kemungkaran. Menyerukan kemungkaran berarti memecah belah persatuan. Wallahu a'lam bissawab. Yadu ilal istima' walladhi yadu'u ila khilabih. Dan orang-orang menyerukan kepada selain manhaj salaf. Kepada selain kalimat tauhid. Kepada selain as-sunnah. Maka mereka lah yang menyerukan kepada al-furqah. Wal-ikhtilaf. Mereka lah sebetulnya yang menyuruhkan kepada perselisihan. Wallahu a'lam bissawab. Dan apa yang kita dengarkan ini datangnya dari ulama kibar di zaman ini. Keterangan tadi yang kita baca datangnya dari ulama kibar di zaman ini. Tentunya kita dengan keterangan mereka mempunyai hati yang lapang untuk menerimanya. Mempunyai hati yang lapang untuk menerimanya. Yang tentunya akan menenteramkan hati kita apabila kita menerimanya. Jangan dibalik. Apa yang datang dari perkataan mereka membuat hati tidak adem katanya. Yang menyelisih perkataan mereka membuat adem. Itulah seruan syaitan sebetulnya. Bahkan kita mengetahui kemungkaran itu membuat adem hati kita. Oh ini mungkar. Berarti harus kita tinggalkan. Gimana kalau kamu tidak tahu kemungkaran? Kamu merasa nyaman dengan kemungkaran? Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Jangan memutarbalikkan fakta. Demikian. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala muallik Inna ad-da'wa ila at-tauhid 'inda firqat tabligh wa firqal ikhwan al-muslimin al-muslimun amrun munaffirun mufarriqun lil muslimin za'amu walau yarawna ad-da'wa ila at-tauhid min usul ad-da'watihim ولا يرضون بمن يدعون الى التوحيد بل انهم يحذرون من يدخل معهم من من اي يتكلم في التوحيد طيب يحذرون من يدخل معهم من اي يتكلم في التوحيد sesungguhnya dakwah kepada tauhid di sisi kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Seperti firqatut tabligh. Seperti firqah ikhwanul muslimin. Mendakwakan kepada tauhid ini merupakan perkara yang membuat manusia lari kata mereka. Bahkan membuat kaum muslimin berpecah belah. Ini kata mereka. Dulu sebelum mengenal dakwah salafiyah, mendapatkan hidayah Allah terhadap dakwah salafiyah, terhadap manhaj yang hak, sebelum mendapatkan hidayah tersebut, kami sempat bersama orang-orang ikhwanul muslimin. Dan betul apa yang dikatakan muallik. Ketika kita menyerukan kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, lantas kita ada di kelompok tersebut, kita akan disingkirkan dan akan disempitkan keberadaannya. Kita akan ditahzir di sisi mereka. Karena kita menyerukan kepada apa? Tauhid. Mereka tidak ingin kita menyuruhkan kepada tauhid. Karena kalau kita menyuruhkan kepada tauhid, yang paling pertama kita ingkari adalah pemimpinnya. Siapa itu? Hasan al-Banna. Gimana kok kau masih firqatul ikhwanul muslimin, lantas kau mengingkari, lantas kau mentahdir pimpinannya. Kan tidak cocok namanya. Demikian pengingkaran itu. Sampai-sampai saya sendiri merasakan ketika mengingkari yang namanya kebid'ahan. Dia ada di antara tokohnya. Lantas marah dan mengatakan kepada saya. Kalau kamu mengatakan ini bid'ah. Ini adalah perbuatan yang menyimpang dan yang lainnya. Maka Islam ini tidak akan jaya. Karena membuat manusia itu lari. Jadi, apa yang kita katakan bid'ah, apa yang kita katakan mungkar, tidak boleh di sisi mereka. Yang harus ada, apa yang dijalani kelompok itu, kalaupun batil, harus dibenarkan. Alhamdulillah Allah berikan hidayah, memperkenalkan kami kepada dakwah salafiyah. Sehingga dakwah yang batil itu kita tinggalkan. Demikian. Jangan coba-coba menyerukan kepada at-tauhid, as-sunnah. Kalaupun mereka dalam dakwanya, mereka juga mengatakan apa? Tauhid, sunnah. Tapi itu cuma pemanis perkataan. Pemanis perkataan. Adapun realisasinya bagaimana? Lah. Ini salah satu kelompok sempalan yang ada. Ikhwanul muslimin. Dan tentunya tadi disebutkan firqatut tabligh. Di mana ketika seorang masuk kepada tabligh diwanti-wanti. Di sini tidak boleh membicarakan perkara khilaf katanya. Tidak boleh membicarakan perkara khilaf. Apa yang dimaksud mereka perkara khilaf? Khilaf antara hak dan batil. Antara tauhid dan syirik tidak boleh dibicarakan. Yang tauhid silakan, yang syirik juga silakan. Pokoknya kita sama-sama. Pokoknya kita sama-sama. Tidak ada pembicaraan kepada yang hak dan yang batil. Semuanya boleh. Kalau Anda ingin membicarakan antara hak dan batil, bid'ah dan sunnah, maka jangan masuk kelompok ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wala yarawna da'wa ila tauhid min usuli da'watihim. Mereka ini tidak pernah melihat dakwah tauhid itu sebagai pokok dakwah mereka. Mereka tidak pernah menginginkan dakwah tauhid sebagai pokok dakwah mereka. Kenapa? Karena kalau tauhid itu bagus, tentunya akan membuat mereka terpisah-pisah. Akan membuat mereka terpecah. Yaitu antara hak dan yang batil. Kalau mendakwakan tauhid. Karenanya itu jangan mendakwakan tauhid. Jangan. Karenanya pula kamu dapati orang-orang yang berada pada kelompok atau dua kelompok yang disebutkan tadi. Atau yang lainnya yang sama dengan mereka. Sejenis dengan mereka. Maka mereka tidak mengerti tauhid. Sekian lama mereka bersama kelompok ini. Mereka tidak mengerti tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid menurut mereka tidak ada Tuhan selain Allah. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kesyirikan pun terjadi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Yang kalau kesyirikan terjadi, tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Kalaupun atas nama Islam. Kalaupun atas nama Islam. Tidak ada yang selamat. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Wasyirka. Membuat apa? Habitat amalukum. Membuat amalan kalian hilang lenyap. Wallahul musta'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini diberikan contoh oleh penulis muallik di sini. Wala yarawna da'wa ila tauhid min usuli da'watihim. Muallik yang memberikan catatan kaki. Wala yarawna biman yad'u ila tauhid. Mereka tidak pernah sama sekali ridho kepada siapa yang menyerukan kepada tauhid. Bal innahum yuhadziruna may yadkhulu ma'ahum. Bahkan mereka selalu mengantisipasi dan mengantipati. Bahkan memperingatkan. Siapa yang bersama mereka dan ingin bersama mereka. Mengingatkan. Siapa yang ingin bersama dengan mereka lantas menyerukan kepada tauhid, tidak boleh bersama dengan mereka. Atau mereka memperingatkan siapa yang masuk ke sisi mereka, lantas coba-coba membicarakan masalah tauhid, maka akan disikapi. Wallahu a'lam bissawab. Dan tentunya saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini cukup menjadi contoh atau dua kelompok yang disebutkan cukup menjadi contoh membawa kita kepada kelompok-kelompok yang lainnya. Membawa kita kepada person-person yang lainnya yang tidak punya kelompok tapi dengan personnya. Atau membawa kita kepada organisasi-organisasi lain. Yang kalau mereka menyerukan kepada organisasinya, tidak menyerukan kepada manhaj salaf, kepada tauhid, mereka tidak akan bisa bersatu dengan orang-orang yang menyerukan kepada apa? Manhaj salaf. Tidak bisa bersatu dengan orang yang menyerukan kepada dakwah tauhid, yang tentunya akan berpisah. Wallahu a'lam bissawab. Begitu pula kita katakan. Kita yang berada sekarang di atas jamaah. Di atas jamaah yang hak ini misalnya. Atau di atas manhaj yang hak ini misalnya. Kalau sekarang walhamdulillah kita berada di atas manhaj yang hak ini. Tapi lantas kemudian di lain hari. Kita menyelisih kebenaran. Mencoba untuk menyelisih kebenaran. Menyimpang daripada kebenaran. Maka jangan harapkan engkau tetap bersama dengan jamaah yang hak ini. Karena tentunya akan didapati peringatan. Wallahu a'lam bissawab. Seterusnya demikian. Dari generasi. Kemudian ke generasi yang setelahnya. Dari zaman dan kemudian yang datang zaman setelahnya. Demikianlah manhaj salaf. Jadi ini sebagai keterangan agar kita tidak bingung. Kok banyak tadinya bersama dengan orang-orang yang berjalan di atas dakwah salaf ini. Lantas keluar menyendiri, menyempal. Yang menjadi timbangan kita, barometer kita, apakah dia berada di atas kitab dan sunnah dengan pemahaman as-salaf. Kedua, yang berpisah ini. Kalau yang berpisah ini, satunya tidak berjalan di atas manhaj salaf, maka tentunya dia di atas apa? Kebatilan. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini pertanyaan yang tadi kita katakan nomor berapa? 61. Ditanyakan kepada beliau dalam pertanyaan 58. Al-ba'du minan nas hadahumullah yuqaddisuna ar-rijal wa yata'assabuna li'ara'ihim fama nasihatukum liha'ula. Sebagian manusia ada di antara mereka, sebagian manusia, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan dikatakan sebagian manusia di sini secara umum. Artinya secara umum bisa saja dia itu orang yang tidak berjalan di atas manhaj salaf, dan bisa saja orang yang mengatakan dirinya, saya salafi, saya ahlus sunnah. Tetapi didapati dia berjalan di atas prinsip ini. Yuqaddisuna ar-rijal. Dia menjadikan alim, tokoh, ustadz, orang yang suci, tidak boleh salah, selalu benar. Wa yata'assabuna li'ara'ihim, sehingga membuat mereka pun berfanatisme dengan apa saja yang ada dan datang dari alim, tokoh, ustadz tersebut, guru tersebut. Fama nasihatukum lihaula, maka bagaimana nasihatmu terhadap mereka? Soal 58 halaman 149. Maka kata beliau, al-wajib ittiba'ul haq ma'a man kan. Lattiba' rijal al-mukhalifina lil haqqi. Yang wajib bagi kita semua, kalau kita betul-betul menyatakan kita berjalan di atas manhaj salaf, kalau betul-betul kita mengatakan kita berjalan di atas agama ini, maka yang wajib bagi kita, kata beliau hafizahullah ta'ala, ittiba'ul haq, wajib bagi kita mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran, ma'amankan, dengan siapa saja kebenaran itu berada. Dengan siapa saja kebenaran itu berada. Kita mesti mengikuti kebenaran. Dengan siapa kebenaran itu berada. Bukan berarti mesti mengikuti siapapun yang kita cintai, kita agungkan, kita tokohkan, kalaupun kebenaran itu menyelisihinya. Itu salah namanya. Demikian. Dan yang namanya manusia, sifatnya sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina tawwabun. Yang namanya anak manusia itu pasti memiliki kesalahan. Dan yang memiliki kesalahan, sebaik-baik mereka apabila mau bertobat. Ini sifatnya manusia. Tetapi yang namanya kebenaran, itu adalah perkara yang maksum. Yang namanya kebenaran adalah perkara yang maksum, tidak pernah salah. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kebenaran itulah yang dijalani oleh salafus saleh. Sehingga siapa yang menyelisih mereka, itu pasti salah. Terlebih lagi sifat manusia, sebagaimana seperti tadi kita katakan, pasti ada kesalahannya. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau bertobat. Bagaimana dia mengetahui kesalahannya? Dia menjadikan barometer mengukur dia salah dan menanya lihat as-salaf. Tidak boleh nata'assab, tidak boleh kita berfanatisme terhadap kesalahan. Tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Lattiba' rijal al-mukhalifina lilhaq. Tidak boleh kita mengikuti siapapun yang menyelisih kebenaran. Dan kembali kita tekankan, agama ini dibangun di atas dalil. Kitab was sunnah bifahmi salafil ummah. bukan dibangun di atas ara, pendapat. Bukan dibangun di atas perasaan. Tidak diterima perasaan dan pendapat di dalam agama ini. Tidak diterima. Kita, semua kita, saya dan Anda semuanya, ketika menyelisih kebenaran, maka tidak wajib untuk diikuti. Tidak wajib untuk dibela. Dan ketika berada di atas kebenaran, maka tentunya kita bersamanya. Kita bersamanya. Kebenaran yang dimaksud Alkitab was sunnah bifahmi salafil ummah. Jangan sesuai dengan pemikirannya. Wallahu a'lam bissawab. Lattiba' rijal al-mukhalifina lil-haq. Di sini ada catatan kaki yang amat baik sekali dari muallik sebelum kita lanjutkan keterangan beliau. Hafizahullahu ta'ala. Beliau menukilkan apa yang datang dari al-imam al-auza'i. Rahimahullahu ta'ala. Qala al-auza'i. Naduru ma'as sunnah haitsu darat. Sebagaimana riwayat ini dinukilkan, diriwayatkan oleh al-imam al-lalika'i. Dalam kitabnya. Sarhu usul i'tiqad ahli sunnah wal jama'ah. Jilid 1, halaman 64, riwayat nomor 47. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Auza'i, Imam Ahli Sunnah wal Jama'ah di zamannya. Auza'i, kawalan bilhaq, imam yang selalu mengatakan kebenaran. Dia tidak peduli apa orang sesuai atau tidak. Pokoknya ini benar. Saya mesti mengatakannya. Beliau berkata, seharusnya yang mesti ada pada diri kita semua, kata beliau, naduru ma'as sunnah. Kita harus berposisi mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Beredar dengan sunnah. Kemanapun sunnah berada. Kemanapun sunnah berada. Istilahnya kalau tidak ada sunnah. Oh, berarti kita salah jalan. Salah jalan. Kalaupun ternyata yang membonceng kita itu. Masya Allah, ini orang yang membonceng saya. Mulai dari kecil saya sampai besar dia bonceng. Tapi sekarang salah jalan. Ini bukan alternatif. Ada jalan-jalan utama. Ini jalan. Ini bukan jalan alternatif. Ini jalan yang danger. Peringatan. Anda akan menjalani jurang yang dalam. Maka persiapkan kecelakaan Anda. Kalau dia jalan. Pak, pak, pak. Jurang depan, pak. Tenang aja. Pak, pak, pak. Sebelum dia masuk jurang, lebih baik Anda melompat. Meninggalkan sepedanya. Pak jurang, pak. Tenang aja. Oh iya wis. Sampean bener. Masuk sekalian. Demikian gambarannya. Kita tidak melihat orang ini lama punya jasa kepada kita. Membimbing kita. Tapi kalau salah kita harus mengatakan salah. Itulah manhaj yang benar. Kita berjalan di atas sunnah. Kemana sunnah itu berada. Kita bersama sunnah. Kemana sunnah itu berada. Naduru ma'as sunnah. Haitsu darat. Demikian. Lantas disebutkan pula dengan catatan kaki di sini oleh muallik An Zakaria ibn Yahya ibn Subayh atau ibn Subih. Qala sami'tu Abu Bakar ibn Iyas. Qala lahu rajul. Ya Abu Bakar, man sunni? Qala alladhi idha dhukiratil ahwa lam yata'assab li shay'in minha. Ditanyakan kepada Abu Bakar ibn Iyas oleh seseorang, wahai Abu Bakar, saya ingin tahu kriteria sunni itu bagaimana? Kriterianya sunni itu bagaimana? Salafi itu bagaimana? Jangan semua orang mengatakan saya salafi, saya sunni, tapi tidak tahu kriterianya bagaimana. Sifatnya, ciri-cirinya bagaimana? Maka disebutkan oleh beliau, alladhi idza dzukirat. Sunni itu apabila disebut ahwa, penyimpangan demi penyimpangan, disebut kebid'ahan demi kebid'ahan, disebut kemungkaran demi kemungkaran, lam yata'assab li syai'in minha, dia sama sekali tidak tertarik dengannya, sama sekali tidak mempunyai simpatik dengannya, apalagi berfanatisme dengannya. Salah. Itu sunni. Tapi kalau ada sunni, disebutkan yang nama hawa nafsu, disebutkan yang namanya kebid'ahan, lantas dia senang. Bahkan dia bela. Oh, itu bukan sunni. Bukan seorang sunni. Wallahu a'lam bissawab. Lihatlah catatan yang baik ini. Sebagaimana juga dinukilkan oleh Al-Imam Al-Lalika'i dalam syarhu usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jilid yang ke-1 halaman 65. Nomor riwayat 53. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Al-wajib ittiba'ul haq ma'amankan. Lattiba' rijal al-mukhalifina lilhaq. Sehingga. Tidak boleh kita mengagungkan, tidak boleh kita membela-bela siapa yang salah. Apalagi berfanatisme terhadapnya. Tidak boleh. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, bukan untuk beribadah kepada fulan. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengatakan agama ini milik Allah. Sehingga sepenuhnya agama ini kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada fulan. Kalaupun dia banyak jasanya mungkin kepadamu. Baik misalnya memberikan ilmu, memberikan harta, memberikan apalagi yang kalian butuhkan daripada kepentingan kehidupan dunia, kebutuhan dunia kalian. Tetapi kalau dia menyelisih kebenaran, tidak wajib diikuti. Seandainya diikuti yang namanya penyeru kepada kebatilan, maka tentunya akan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dicontohkan oleh para sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karena di sini ada pemberitahuan dari panitia, waktu yang ada sekedarnya sampai jam 8:30 dan sekarang sudah masuk waktunya, dan wallahul musta'an. Mungkin tanya jawab kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.